الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله kita lanjutkan kajian شرح الأصول الثلاثة karya Syekh Al-Fauzan حفظه الله تعالى، di mana kita telah sampai pada pembahasan الدعوة إلى العلم، yaitu permasalahan ketiga yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Di mana yang pertama beliau sebutkan, masalah yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, dan yang ketiga adalah dakwah. Maka sekarang kita membahas poin yang ketiga ini, yaitu ya dakwah. Ad-da'watu ilal ilm. Qauluhu ad-da'watu ilaih, ay la yakfi ay ta'allamal insan wa ya'mala fi nafsi. Perkataan penulis, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan kepada ilmu, yakni mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu, maksudnya adalah la yakfi ay ta'allamal insan wa ya'mala fi nafsi. Tidak cukup bagi seseorang, ya, tidak cukup baginya untuk belajar kemudian hanya beramal untuk dirinya sendiri. Wala yad'u ila Allah azza wa jal bal la budda ay yad'u ghayrahu fa yakunu nafi'an li nafsihi wa nafi'an li ghayrihi. Ya, akan tetapi wajib bagi dia untuk mendakwahkan ya ilmu tersebut, berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, mengajak masyarakat kepada Allah Azza wa Jal, bal la budda ayyada ghairah. Ya, jadi tidak cukup bagi seseorang untuk belajar kemudian mengamalkan untuk dirinya sendiri dan tidak berdakwah, ya, tidak mendakwahkan, tidak mengajarkan ilmunya tersebut, tidak mendakwahkan kepada Allah Azza wa Jal, akan tetapi ya, tidak boleh tidak wajib bagi dia untuk mendakwahkan ilmu tersebut kepada yang lain. Untuk mengajak ayyadu wa ghairah, untuk mengajak orang lain sehingga ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Wa li anna hadzal ilma amanah, dan karena ilmu ini adalah amanah. Laisa bimilkin lak takhtazinuhu wa tuharrimun nasa minhu. Ya, karena ilmu itu adalah amanah. Ilmu syar'i adalah amanah. Ya, bukan untuk kita miliki. Yang kemudian kita simpan, kemudian kita ya haramkan, kita larang orang lain dari ilmu tersebut. Maka ilmu syar'i itu bukan milik kita, akan tapi harus ya itu adalah milik ya seluruh orang yang membutuhkannya. Tidak hanya milik kaum muslimin, akan tapi milik seluruh orang. Ya, karena semua orang muslim ataupun kafir membutuhkannya. Ya, walaupun mereka tidak mengatakan mereka butuh secara lisan, akan tapi secara lisanul hal mereka orang-orang yang butuh, sebagaimana kita juga butuh. Maka semua orang butuh ilmu syar'i, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ilmu syar'i, maka itu adalah amanah untuk kita. Ya, amanah yang harus kita tunaikan, yaitu dengan cara menyebarkannya dan tidak melarang orang-orang untuk mengetahui ilmu syar'i tersebut. Wannasu bihaja ilaih, dan orang-orang itu ya butuh kepada ilmu syar'i ini. Fal wajib alaik at-tabligh wal bayan wa da'watun nasi ilal khair. Maka wajib bagi engkau sekalian untuk menyampaikan ilmu tersebut, menjelaskan ilmu tersebut, dan ya da'watun nasi ilal khair, dan mengajak manusia kepada kebaikan. Hadzal ilmu alladhi hamalaka Allahu iyyahu laisa waqfan alaik. Ya, ilmu ini yang Allah Subhanahu wa taala bebankan, atau Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa memiliki ilmu tersebut, bisa membawa, yakni memiliki ilmu tersebut, maka laisa waqfan alaik. Ya, bukan wakaf. Ya, bukan wakaf kepada kita sehingga kemudian kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Wa innama huwa laka wa li ghairik. Akan tapi ilmu syar'i itu adalah milik kita dan milik orang lain. Fala tahtakiruhu ala nafsik wa tamna'in nasa minal intifa'i bih. Maka jangan timbun ilmu tersebut hanya untuk diri kita sendiri, kemudian kita ya menghalangi manusia untuk mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Bal la budda min tablighihi wa la budda min bayanihi linnas. Akan tapi wajib bagi kita untuk menyampaikannya dan wajib bagi kita untuk menjelaskannya kepada manusia. Qala ta'ala wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari orang-orang yang diberikan kitab, yakni ahlul kitab, la tubayyinunnahu linnas, bahwa kalian akan menjelaskannya kepada manusia, wa la taktumuna, dan kalian tidak akan menyembunyikannya. Hadza mitsaqun akhadahu Allahu 'ala al-ulama ay yubayyinu lin-nasi ma 'allamahumullahu min ajli an yanshuru al-khaira. Maka ini adalah janji yang Allah Subhanahu wa taala ya ambil janji tersebut dari para ulama, orang-orang yang berilmu, ya ay yubayyinu lin-nas, agar mereka itu menjelaskannya kepada manusia. Ma 'allamahumullahu min ajli an yanshuru al-khaira. Agar mereka itu mengajarkan kepada manusia apa yang Allah ajarkan kepada mereka, ya, berupa ilmu-ilmu tersebut, ya, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu adab dan akhlak, ilmu lughah, bahasa Arab, dan seterusnya. Maka wajib bagi setiap orang yang telah memiliki ilmu tersebut untuk mengajarkannya kepada manusia, min ajli ayyan syurul khair, supaya ya mereka itu menyebarkan kebaikan, supaya kebaikan itu tersebarkan, ya, tersebar, supaya kebaikan itu tersebar. Wa yukhrijun nasa minadh-dhulumati ila an-nur, dan supaya mereka itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Wa hadza amalur rusul alaihimus salatu wassalam wa man ittaba'ahum. Qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya. Jadi ini adalah praktiknya para rasul, amalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku berdakwah, ya, mengajak manusia kepada Allah, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujjah, di atas dalil, tidak hanya sekedar di atas, ya, di atas logika saja, tidak hanya sekedar di atas logika saja, akan tapi di atas basirah, di atas dalil, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku semuanya, ya, mendakwahkan kepada Allah di atas basirah. Yani tidak hanya berdakwah kepada Allah, tidak hanya mengajak manusia kepada Allah, mendakwahkan ilmu agama, akan tapi mendakwahkan, ya, berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Ini, ya, catatan yang sangat penting, harus di atas basirah, harus di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hadhihi tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu atba'i. Maka ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya orang-orang yang mengikuti beliau. Al-ilmu wal 'amalu wad da'watu ila Allah azza wa jal. Faman lam yad'u wa huwa qadirun 'ala ad-da'wah wa 'indahu 'ilmun, harusnya ini, ya. Kalau dilihat dari konteksnya, mari kita lihat di kitab yang lain, dicetakan yang lain, ya. Harusnya wa indahu ilmun wa katamahu, wa indahu ilmun, ya, faman lam yad'u wa huwa qadirun 'ala ad-da'wah wa indahu ilmun, na'am, wa indahu ilmun wa katamahu fa innahu yuljamu bil jamin min narin yaumil qiyamah kama fil hadis. Ya, maka ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para pengikut beliau, ilmu, amal, kemudian dakwah kepada Allah azza wajalla. Barang siapa yang tidak berdakwah sementara dia mampu untuk berdakwah dan dia memiliki ilmu namun dia menyembunyikannya, fa innahu yuljam, maka dia, ya, diikat dengan tali kekang dari api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, kama fil hadis, sebagaimana disebutkan di hadis, di catatan kaki disebutkan hadisnya dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila min ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengikatnya dengan tali kekang dari neraka pada hari kiamat. Kemudian di riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man katama 'ilman mimma yanfa'u Allahu bihi fi amrin nas amriddin aljamahullahu yaumal qiyamah bil jamin minnar. Ya, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, akan tetapi mimma yanfa'ullahu bihi, yang ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kemanfaatan melalui ilmu tersebut, ya, yakni ilmu syara' fi amrin nas, yakni kemanfaatan dalam perkara manusia, perkara agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala aljamahullahu yaumal qiyamah bil jamin minna, maka Allah Subhanahu wa taala akan ikat dia dengan tali kekang dari api neraka nanti pada hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahayanya ketika kita memiliki ilmu syar'i akan tetapi tidak mendakwahkannya. Sebagian orang, ya, sebagian orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami akidah yang benar, memahami atau mendapatkan ilmu yang sahih, mereka enggan untuk mendakwahkan akidah bil khusus. Ya, mereka enggan atau mereka, ya, entah enggan atau minder atau malu atau takut untuk mendakwahkan akidah yang lurus. Mereka lebih memilih dakwahnya hanya masalah fikih saja. Dakwahnya hanya masalah nahwu saja. Dakwahnya hanya masalah tajwid dan tahsin saja. Akan tetapi tidak mendakwahkan akidah. Ya. Tidak mendakwahkan manhaj yang lurus, akidah yang sahih. Maka ini bertentangan dengan manhajnya para nabi dan rasul. Ya, sesungguhnya hal yang pertama dan yang utama yang mereka dakwahkan, yang mereka, ya, sebarkan kepada manusia adalah ilmu tentang akidah yang lurus, ilmu tentang akidah dan manhaj yang lurus. Akan tetapi, ya, sebagian orang, sebagian thullabul ilm merasa bahwa kalau misalnya kita mendakwahkan akidah dan manhaj yang lurus, maka itu akan menimbulkan perpecahan. Maka ini adalah, ya, kesalahan dalam berdakwah. Ya, kesalahan dalam manhaj berdakwah. Mereka lebih senang untuk mendakwakan hanya fikih saja atau hanya, ya, nahwu saja tanpa ada muatan akidah di dalamnya. Ya, nah, bisa jadi kita tinggal di antara, ya, orang-orang yang menentang dakwah sunnah, menentang akidah yang lurus misalnya. Sehingga dalam kondisi tersebut, maka kita lebih memilih untuk membuat kajian yang misalnya murni fikih saja, atau murni nahwu, atau tahsin, atau sirah misalnya, atau fikih masalah keluarga, adab tazkiyatun nufus misalnya. Akan tetapi seseorang yang memahami akidah yang lurus dan manhaj yang lurus dan memahami cara berdakwah yang benar, maka orang tersebut tetap akan membawakan muatan akidah yang lurus di dalam kajian-kajiannya. Ya. Sehingga perbuatan dia untuk tidak mendakwahkan akidah secara lebih terang-terangan, akan tapi dia mendakwahkan akidahnya tersebut melalui kajian fikih atau kajian sirah atau kajian tajwid, ya, ngajarin tajwid atau sirah atau tazkiyatun nufus, adab dan seterusnya, maka dia menganggap bahwa ini, ya, adalah karena uzur tersebut. Ya, adalah bukan hal ideal. Kondisi yang ideal adalah dia mendakwahkan akidah, ya, membuka kitab akidah, membedah isinya, kemudian menjelaskan tauhid yang benar, menjelaskan yang mana yang kesyirikan, yang mana yang kekufuran, yang mana yang kebid'ahan. Maka ini yang seharusnya dia lakukan. Akan tetapi ketika dia, ya, berada di kondisi yang tidak memungkinkan, maka dia menyadari bahwa muatan akidah tersebut, ya, akan dia masukkan di kajian-kajian dia yang lainnya. Maka ini yang harus dia sadari. Yang harus dia sadari adalah ini bukan hal yang ideal. Ya. Karena bukan hal yang ideal, dia tetap memasukkan, berusaha untuk memasukkan pelajaran akidah, pelajaran tentang tauhid yang lurus, ya, pelajaran tentang apa-apa yang sesuai dengan sunnah, semuanya dimasukkan ke kajian-kajian dia tersebut. Entah itu kajian fikih atau nahwu, ya, atau tafsir, atau syarah hadis, atau sirah, atau tazkiyatun nufus, dan yang lainnya. Akan tetapi ketika dia menganggap bahwa ini adalah kajian utamanya, ya, apalagi sampai kemudian memproklamirkan bahwa thayyib, ana mendakwahkan fikih saja, ana mendakwahkan, ana mengajarkan masyarakat nahwu saja, adapun akidah itu ya sudah ada bagiannya yang lain, biarkan orang lain saja yang mendakwahkan akidah, adapun ana, ana nahwu saja, ana fikih saja, ana sirah saja, ya, ana tazkiyatun nufus saja, maka ini adalah kesalahan dalam berdakwah, ya, kesalahan dalam berdakwah. Sementara dia mampu untuk mengajarkan akidah tersebut, bagaimana seseorang ya bisa dia memahami hal-hal yang ya kaidah-kaidah yang banyak di nahwu, di fikih, kemudian di ilmu-ilmu yang lainnya, sementara pelajaran akidah yang ya relatif harusnya lebih mudah, lebih sederhana daripada ilmu-ilmu cabang-cabang ilmu yang ana sebutkan tadi. Kalau dia bisa menjelaskan kaidah-kaidah yang rumit di cabang ilmu lainnya, seharusnya dia juga ya bisa mendakwahkan ilmu akidah. Karena ilmu akidah itu adalah ilmu yang mudah, ya, biiznillah. Maka ketika dia memilih untuk tidak mendakwahkan akidah, ketika dia lebih memilih untuk thayyib, bidang kekhususan ana, takhusus ana nahwu, ana ngajarin orang nahwu saja, ana ngajarin orang fikih saja, ana ngajarin orang sirah saja, akan tapi dia enggan untuk mengajarkan akidah, dia enggan untuk mengajarkan manhaj yang lurus, padahal dia mampu seharusnya, maka ini adalah ya kesalahan dalam berdakwah dan bentuk menyembunyikan ilmu. Ya, kata Syekh tadi, ini adalah bentuk menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu itu tidak hanya ketika seseorang bertanya dengan lisan, lisanul qaul, dengan lisan kita, dengan lisan dia, ada seorang bertanya kepada kita, ya, apa penjelasan yang benar dalam masalah tauhid ini, dalam masalah ini, dalam masalah akidah ini. Kalau kita tidak menjawab padahal kita tahu ilmunya, maka ini menyembunyikan ilmu. Akan tetapi, ya, bentuk menyembunyikan ilmu tidak hanya demikian. Yang dimaksud menyembunyikan ilmu juga adalah ketika seseorang atau ketika masyarakat bertanya kepada kita sebagai ya kapasitas kita sebagai orang yang penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Masyarakat bertanya kepada kita melalui lisanul hal, melalui gerak-gerik mereka, melalui ya bahasa tubuh mereka. Mereka tidak tahu akidah yang lurus, mereka tidak tahu tauhid yang lurus, mereka tidak tahu manhaj yang lurus karena belum belajar. Maka pada hakikatnya mereka sedang bertanya melalui lisanul hal mereka. Lisan mereka tidak bertanya kan, tapi ya tubuh mereka, bahasa tubuh mereka bertanya sebenarnya. Maka ketika mereka butuh dan mereka sebenarnya bertanya, kemudian kita tidak menjelaskan kepada mereka, maka ini hadza kitmanul ilm. Ini adalah bentuk menyembunyikan ilmu, ya. Padahal mereka butuh. Dan kebutuhan mereka terhadap akidah itu jauh lebih jauh daripada kebutuhan mereka terhadap misalnya nahwu, ya, lebih mereka butuhkan permasalahan akidah daripada permasalahan sebagian besar permasalahan fikih. Ya, nah, sebagian perkara fikih itu juga sangat dibutuhkan, tata cara sholat, tata cara zakat, puasa, dan seterusnya. Akan tetapi, ya, perincian-perincian yang banyak di ilmu fikih itu tidak lebih mereka butuhkan daripada ilmu akidah. Ilmu akidah yang membahas tentang keyakinan mereka mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenai ya akhirat, mengenai ya dan yang lainnya, mengenai nama dan sifat Allah terutama. Maka ini adalah sesuatu yang sangat mereka butuhkan, mengenai ya mana yang merupakan tauhid, yang mana yang merupakan syirik, mana yang merupakan sunnah, mana yang merupakan bid'ah. Maka ini semua adalah ya sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Oleh karena itu ketika seseorang menuntut ilmu, ya apalagi kemudian sudah terkenal di masyarakat sebagai pengajar, kemudian enggan untuk mengajarkan akidah dan manhaj, merasa bahwa takhusus dia adalah nahwu, takhusus dia adalah fikih, fikih muamalat misalnya, takhusus dia adalah fikih, fikih keluarga misalnya, takhusus dia adalah sirah, takhusus dia adalah tajwid, tahsin, takhusus dia adalah ya tazkiyatun nufus misalnya, kemudian dia tidak mau mengajarkan akidah, merasa bahwa orang lain saja orang lain sudah cukup, maka ini adalah kesalahan. Ya, maka ini adalah kesalahan. Baik. Kemudian penulis berkata, as-sabr al-adhafi, masuk pada poin keempat, yaitu masalah sabar. Jadi poin pertama, ilmu, amal, dakwah, kemudian sabar. Ar-rabi' as-sabr al-adhafi, bersabar di atas ya gangguan-gangguan dan hal-hal yang tidak mengenakkan ya, di dalamnya. Para ulama menjelaskan fihi di sini maksudnya adalah di dalam tiga masalah yang disebutkan sebelumnya. Dalam masalah ilmu, ya ketika kita belajar ilmu, ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar karena menuntut ilmu itu dipenuhi dengan ngantuk misalnya, atau dipenuhi dengan harus mengeluarkan harta atau menyisihkan waktu atau ya menyisihkan tenaga, maka kita harus bersabar atas itu semua. Ya, jadi dalam poin pertama yaitu ilmu, menuntut ilmu, kita harus bersabar. Demikian pula termasuk ya ketika kita harus memahami bagaimana kita ya memiliki adab terhadap guru, itu juga ya ini juga masalah ilmu, termasuk adab ilmu itu kita juga harus bersabar. Ya, kita juga harus bersabar sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, di antara adab ketika guru kita mengajarkan sebuah materi atau sebuah ilmu, kemudian kita sudah tahu, kita sudah ngelotok, kita sudah ya bisa jadi sudah puluhan tahun misalnya di topik tersebut, kemudian guru kita mengajarkan ilmu tersebut, maka kita tetap ya, memposisikan diri kita seolah-olah baru pertama kali mendengarnya. Maka tidak diragukan lagi ketika kita melakukan adab-adab ini semua. Ya, sebagaimana para ulama juga menyebutkan adab berjalan bersama guru. Di siang hari harus berjalan di belakang guru, di malam hari harus berjalan di depan guru. Itu di antara adab yang disebutkan ulama. Ya, di siang hari berjalannya di belakang guru, di malam hari berjalannya di depan guru. Dalam rangka untuk melindungi guru kita dari kemungkinan mara bahaya yang ada di depan. Adapun siang hari maka di belakang. Maka ini semua tentunya kita harus bersabar untuk menuntut ilmu tentang masalah adab ini dan juga mengamalkannya. Di poin kedua nanti mengamalkan. Ya, poin pertama ilmu, poin kedua amal. Bersabar juga dalam mengamalkan, ya tentunya jiwa manusia itu dipenuhi dengan hal-hal yang su, yang mendorong kepada hal-hal yang su, maka ketika seseorang harus tawadu, maka itu kebanyakan orang merasa berat, ya kebanyakan orang merasa tawadu itu berat, kebanyakan orang itu merasa bahwa ya, tawadu itu bukan sesuatu yang mencerminkan atau ya haknya dirinya hak ya, yakni ketika seseorang itu memiliki dia ya, merasa memiliki posisi atau kedudukan, kemudian dia dipandang orang lain tidak sesuai dengan kedudukannya tersebut, ya maka kita diajarkan untuk tawadu. Kita diajarkan untuk tidak menunjukkan kedudukan kita sebenarnya. Demikianlah dicontohkan para ulama. Ya, para ulama misalnya Imam Ahmad, ketika orang-orang tidak mengenal beliau, ya, kemudian meremehkan beliau, tidak mengenal bahwa beliau adalah Imam Ahmad maksudnya. Kemudian meremehkan beliau, kemudian berbuat kasar kepada beliau, maka Imam Ahmad tidak kemudian berkata, "Antum tahu tidak, ana ini Ahmad bin Hanbal." Beliau tidak berkata demikian. Makin inilah bentuk sikap tawadu, ya bentuk sikap tawadu, ya dan kebanyakan orang merasa tawadu itu berat, ya kebanyakan orang merasa tawadu itu berat. Itu mengapa kita harus bersabar untuk mempelajari adab-adab terkait masalah ini, kemudian mengamalkannya. Ini dibutuhkan ya kesabaran, ya Dan banyak sekali para ulama dan para duat, ya, ketika mereka ya mulai berdakwah, maka nanti mereka akan mendapati ya permasalahan-permasalahan, pertentangan dari orang-orang yang menentang akidah yang lurus. Kita masuk ke poin ketiga, bersabar ketika berdakwah, ya, bersabar ketika menuntut ilmu, bersabar ketika beramal, dan bersabar ketika berdakwah. Ya, banyak dari mereka yang ditentang, banyak dari mereka yang diremehkan. Ya, padahal mereka adalah orang berilmu. Sehingga ketika seseorang kemudian tidak bersabar atas gangguan yang ada dalam dakwahnya tersebut, dia diremehkan dan seterusnya, maka ya dia tidak akan istiqomah. Maka poin keempat ini, sabar ini dibutuhkan bagi kita supaya kita mendapatkan pahala atas amalan yang kita lakukan, ya, dan juga supaya kita bisa istiqomah. Ketika seseorang tidak bersabar, maka dia tidak bisa istiqomah di atas jalan tersebut. Itu mengapa para ulama ya menyebutkan ada perbedaan antara soleh dengan musleh. Ya, orang soleh dan orang musleh. Orang soleh adalah orang baik. Sedangkan ya, orang-orang yakni orang soleh adalah orang yang baik, orang yang menaati ya perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia ya hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang muslim adalah orang soleh dan juga menginginkan orang lain untuk soleh. Dia berusaha untuk mengadakan perbaikan, berusaha untuk memperbaiki masyarakat, berusaha untuk mengajarkan ilmu, berusaha untuk ya mendakwahkan sesuai kemampuannya. Ini orang muslim. Maka para ulama berkata sangat berbeda antara orang soleh dengan orang muslim. Ya, tentunya orang muslim lebih baik daripada orang soleh. Akan tapi yang dimaksud ulama di sini adalah perbedaan bagaimana masyarakat menyikapi dua orang ini. Masyarakat akan menyukai orang soleh, akan tapi tidak menyukai orang muslim. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau adalah orang soleh. Maka lihat bagaimana orang-orang Quraisy pada saat itu semuanya menyukai beliau. Beliau disebut Al-Amin, ya. Yani kemudian beliau posisinya terpandang, disegani oleh seluruh masyarakat. Ya, maka inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Semua orang menyukai beliau karena kejujuran beliau, karena kedermawanan beliau, ya, karena akhlak beliau dan seterusnya. Akan tapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, beliau saat itu menjadi ya berubah dari orang soleh menjadi orang muslim. Ya, beliau mulai mendakwahkan Islam, mulai mendakwahkan akidah yang lurus, tauhid yang lurus. Maka pada saat itu, ya orang-orang mulai tidak menyukai beliau, bahkan memusuhi beliau. Maka di sini penulis berkata, qauluhu as-sabr 'alal adzafi ma'lumun anna man da'a an-nasa wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fa innahu sayata'arrad lil adza min al-ashrar. Perkataan penulis bersabar di atas gangguan di dalamnya. Ya, dalam konteks yang di sini, di dalam ini maksudnya adalah di dalam mengajarkan dan menyebarkan ilmu, dakwahkan ilmu. Maka diketahui, ya, sudah hal yang maklum, sudah hal yang diketahui secara umum bahwa orang-orang yang mendakwahkan, yang mengajarkan, yang mengajak manusia dan memerintahkan dengan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, maka dia akan ya mendapati berbagai gangguan dan berbagai keburukan dari manusia. Dianna katsiran minan nas la yuriduna al-khaira bal yuriduna ash-shahawat wal muharramat wal ahwa' al-batilah. Karena kebanyakan dari manusia, banyak dari manusia, mereka tidak menginginkan kebaikan, akan tapi mereka menginginkan syahwat, hal-hal yang haram dan hawa nafsu yang batil. Maka ketika seseorang itu menjadi orang yang muslim, orang yang soleh dan menginginkan perbaikan di masyarakat, maka ya banyak orang tidak suka. Fa idza ja'a man yad'uhum ila Allah wa yurduhum an shahwatihim fala budda an yakuna minhum radd fi'lin bil qaul aw bil fi'l fal wajib 'ala man yad'u ila Allah wa yuridu wajha Allah ay yasbiru 'ala al adha wa yastamiru fi ad-da'wati ila Allah. Maka ketika ada orang yang mendatangi mereka, mengajak mereka ya untuk kembali kepada Allah, ya, wa yurduhum an syahawatihim. Kemudian orang tersebut, ya, orang da'i ini ya, menghalangi mereka dari syahwat-syahwat mereka. Falabutta ayyakuna minhum raddu fi'lin bil qaul aw bil fi'l. Maka mereka kemudian ya membalas ya, ajakan dari da'i tersebut, ajakan dari orang tersebut dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Maka ya, suatu yang wajib bagi orang yang berdakwah kepada Allah dan menginginkan wajah Allah dengan dakwahnya tersebut, maka wajib baginya untuk bersabar di atas gangguan tersebut, wa yastamiru fid da'wati ila Allah, dan agar dia istiqamah di atas dakwahnya kepada Allah. Wa qudwatuhu fi dzalik ar-rusul alaihi salatu wassalam wa khiyaratuhum wa khatamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teladan bagi ya baginya, bagi orang yang mendakwahkan Islam ini, mendakwahkan ilmu ini, teladan baginya adalah para rasul alaihi salatu wassalam. Dan yang terbaik dari mereka dan penutup mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madzalak ya minan nas. Apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari perlakuan-perlakuan manusia di zaman beliau. Wa kam lak ya minal adzabil qawli wal fi'l. Berapa ya berapa banyak ya yang beliau dapatkan, gangguan yang beliau dapatkan berupa perkataan dan perbuatan. Mereka berkata qalu sahir wa kadzdzab. Ya, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu berkata tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjuluki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sahir, penyihir, wa kadzdzab, pembohong, pendusta. Wa qalu majnun, dan mereka juga berkata gila. Wa qalu fihi min al-aqwal allati dzakarahu Allah azza wa jalla fil Qur'an, dan mereka mengatakan tentangnya, tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan-perkataan yang Allah sebutkan di Al-Qur'an. Wa tanawaluhu bil adzab, dan mereka ya memperlakukan beliau dengan berbagai gangguan, dengan memberikan berbagai gangguan. Fa qadzafuhu bil hijar hatta admau akibahu sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempari beliau dengan batu ya hatta admau akibahu, sampai mereka membuat ya tumit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdarah. Ketika ana memperjelas bagaimana cara membaca sebuah kata, maka itu harus antum perhatikan ya. Hatta admau akibahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'ahum ila Allah azza wajalla wa alqau salah jazurin ala zuhrihi wa huwa sajidun 'inda al-Ka'bah. Ya, mereka membuat tumit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdarah ketika beliau mengajak mereka untuk bertauhid. Ya, kemudian mereka itu melemparkan kotoran ya, isi perut unta di atas punggung beliau sementara beliau sedang bersujud di depan Ka'bah. Wa tawa'aduhu bil qatl wa haddaduhu. Ya, mereka ya, mengancam beliau dengan ya, mengancam beliau untuk membunuh beliau. Wa haddaduhu, mengancam beliau. Wa fi ghazwati Uhud jara 'alaihi wa 'ala ashabihi ma jara. Ya, dan juga di perang Uhud terjadilah apa yang terjadi kepada beliau dan kepada para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Kasaru rubaiyatahu wa shajjuhu fi ra'sihi sallallahu alaihi wasallam waqa fi hufra. Ya, mereka merusak gigi geraham beliau, kemudian melukai kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau juga terjatuh di lubang. Wa huwa nabiyullah, sementara beliau itu adalah nabi Allah. Kullu hadza adza fi da'wati ila Allah azza wajalla. Maka semua ini adalah gangguan dalam ketika kita berdakwah kepada Allah azza wajalla. Lakinnahu sabara wa tahammala wa huwa afdalul khalqi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ya beliau bersabar dan bersabar, sama maknanya wa huwa afdalul khalq, dan beliau adalah ya makhluk yang paling baik ya, yang paling utama alaihi salatu wassalam. Fala budda lil ladzi yaqumu bi hadhihi da'wati ay yata'arrad lil adza' ala hasabi imanihi wa da'watihi. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bagi mereka yang juga berdakwah dengan dakwah yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh tidak bagi mereka juga akan ya mengalami berbagai gangguan ya, tergantung keimanan dan ya, tergantung dakwahnya. Walakin alaihi an yasbir. Akan tapi wajib bagi dia untuk bersabar. Madama annahu ala haqqin fa innahu yasbiru wa yatahammal fa huwa fi sabilillahi wa ma yanaluhu min al-adha fa huwa fi kiffati hasanatihi ajrun min Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi wajib bagi dia untuk bersabar selama dia di atas kebenaran. Selama dia berusaha untuk di atas kebenaran. Ya, selama dia berusaha untuk mendakwahkan kebenaran tersebut, kemudian dia bersabar dan dia berada di fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Wa ma yanaluhu minal adza, apapun adapun gangguan-gangguan yang dia dapatkan, maka dia fahuwa fi kifati hasanatihi ajrun. Maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di timbangan kebaikannya insyaallah taala. Ya, jadi ini adalah bagaimana Syekh Al-Fauzan rahimahullahu taala memotivasi kita semua untuk ya mendakwahkan kebenaran. Untuk tidak malu atau tidak takut mendakwahkan akidah yang lurus. Dan di sejarah ya Islam, orang-orang yang mendakwahkan akidah yang lurus itu banyak disebutkan dengan sebutan-sebutan yang tidak enak. Akan tapi kita semua harus bersabar. Ya, kita semua harus bersabar dengan sebutan-sebutan tersebut. Seperti misalnya di zaman dulu disebutkan ya orang-orang yang mendakwahkan akidah yang lurus itu hasyawiyah. Ya, hasyu berasal dari kata hasyu, yaitu orang yang tidak paham dalil. Karena mereka menganggap dalil itu yang namanya dalil itu adalah akal. Sehingga kalau orang hanya berlandaskan pada dalil nakal dari Quran dan Sunnah saja, maka itu dianggap oleh mereka sebagai hal yang merupakan kelemahan. Enggak paham dalil akal. Itu kata mereka. Maka kemudian mereka mengatakan orang-orang yang istiqamah di atas dalil nakal, ya, melandaskan akidah terutama ya di atas dalil nakal Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menyebut ya orang-orang seperti ini sebagai hasyawiyah. Kalau di zaman ini, wahabiyah. Maka ini semua adalah sebutan-sebutan yang zalim, yang tidak mengenakkan, akan tapi kita harus bersabar. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW mendakwahkan akidah dan tauhid yang lurus di zaman beliau, itu sebagaimana yang kita baca di sini, bagaimana Nabi Muhammad SAW bersabar di atas semua gangguan tersebut, maka demikian pula kita di zaman ini yang juga berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk mengikuti dalam cara berdakwah beliau dan apa saja yang didakwahkan oleh beliau, ya, ketika beliau mendakwahkan akidah sebagai prioritas utama, maka kita juga dakwahkan akidah sebagai prioritas utama. Ya. Dan oleh karena itu ya wajib bagi kita untuk bersabar. Adapun ya enam, kita tidak memungkiri bahwa bisa jadi seseorang memang bidang takhusus dia, bidang kekhususan dia di kuliah atau misalnya di ma'had atau misalnya di pesantren misalnya ya adalah nahwu misalnya atau fikih atau usul atau sirah misalnya. Setiap orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami berbagai cabang ilmu tersebut. Setiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang yang dimudahkan untuk memahami nahwu lebih cepat daripada yang lainnya. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk memahami usul lebih cepat dari yang lainnya. Dari yang lainnya ini maksudnya adalah dari orang lain ataupun dari bidang yang lain, dari cabang ilmu yang lain. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk memahami sirah misalnya, atau tajwid, qiraah dan seterusnya dibandingkan cabang ilmu yang lainnya dan dibandingkan orang-orang yang lainnya sesama penuntut ilmu. Nah, bisa jadi demikian. Akan tetapi ya tetap wajib baginya untuk menjadikan akidah sebagai prioritas utama. Karena itu adalah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dakwahnya para nabi dan rasul. Jadi tidaklah ketika dia memiliki bidang kekhususan atau kalau boleh kita katakan bidang favorit, cabang ilmu favorit, akan tapi tidak boleh hal tersebut menghalanginya untuk mendakwahkan akidah sebagai prioritas utama dakwahnya. Dan itu terlihat dari mana? Dari ya kajian-kajiannya. Dari prioritas yang dia utamakan ketika dia mengajar manusia. Ya, kalau dia bisa mengajarkan kitab akidah, ya kondisinya memungkinkan, maka ya dia tidak boleh hanya mengajarkan kitab-kitab nahwu saja, kitab-kitab fikih saja, kitab-kitab sirah saja, akan tapi dia juga wajib untuk mengajarkan kitab akidah dan menjadikan itu sebagai prioritas utama. Ya. Adapun kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan sebagaimana yang telah kita singgung tadi, maka ya tidak masalah dia mengajarkan nahwu, dia mengajarkan fikih, dia mengajarkan usul, akan tapi dengan muatan akidah dan tauhid yang lurus di dalamnya. Kemudian penulis berkata, "Wa dalilu qauluhu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." هذه المسائل الأربع يجب أن تتعلمها بالتفصيل. Empat masalah tadi yang disebutkan oleh pensyarah dan penulis, yaitu ilmu amal dakwah sabar, maka wajib ya, bagi kita untuk mempelajari keempat hal ini secara terperinci, yakni mempelajari dengan dalilnya. Ya, ini maksud bitafsil di sini maksudnya mempelajari dengan dalil-dalilnya. Hal min dalilin ala man qalahu syekh. Apakah ada dalil dari apa yang disebutkan oleh syekh? Ya. In hadhihi al-masail al-arba' yajib 'alaina ta'allumuha wa huwa wa'adana annahu la yakulu syai'an illa bidalil. Fa aina ad-dalil? Ya, kalau tadi penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya di pertemuan sebelumnya kita telah membaca bahwa beliau mewajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari empat perkara ini ya dengan dalil-dalilnya, maka sekarang mana dalilnya? Kalau Syekh hanya menyebutkan empat perkara tersebut tanpa dalil, maka ini tidak sesuai dengan apa yang beliau ajarkan sendiri. Ya, empat perkara tadi, ilmu, amal, dakwah, sabar. Apa dalil dari empat hal ini? Mengapa harus empat hal ini? Mengapa tidak lima? Mengapa tidak tiga? Ya, mengapa harus empat hal ini? Ya, bita'in. Maka pensyarah Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala kemudian menjelaskan, maka ya saat inilah inilah dalilnya. Ya, fa aina ad-dalil? Qal ad-dalilu 'ala dzalika qawluhu ta'ala. Maka inilah ya waktunya untuk menjelaskan dalilnya. Dan penulis sudah menyebutkan dalilnya, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi dalil dari keempat perkara tadi adalah surat Al-Asr. Hadhihi al-mas'alatul ula al-'ilm. Masalah yang pertama adalah ilmu. Sekarang di sini pensyarah kemudian masuk menjelaskan ya, masuk kepada pembahasan di manakah empat perkara tadi di surat Al-Asr. Sebagaimana kita bisa baca di sini, illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman, ya, wal 'asr, demi waktu, sesungguhnya semua orang itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka hal yang pertama yang disebutkan oleh ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr adalah orang yang beriman. Ya, hal yang pertama, sifat orang yang tidak merugi, yang tidak berada dalam kerugian, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Asr adalah orang yang beriman. Maka dari poin ini kita simpulkan bahwa ya ini adalah dalil bagi masalah yang pertama, yaitu ilmu. Lianna al-iman la yakunu illa bi ilmin. Karena iman itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi azza wa jalla wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, jadi iman tidak mungkin bisa dimiliki oleh seseorang tanpa ilmu. Ya, semakin seseorang berilmu, maka imannya semakin bertambah. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang nabinya, dan mengetahui dinul Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Baik, kemudian masalah kedua, wa'amilus shalihat. mengamalkan atau melakukan amalan-amalan soleh. Makanya didapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr ayat terakhir ini, wa amilus solihat. Wa amilus solihat yakni hadza al-amalu bil ilm, yakni mengamalkan ilmu. Al-mas'alatu tsalitsah wa tawasau bil haqq. Ya, saling menasihati dalam kebenaran, fahadhi da'watu ilal ilmi wal amal. Maka ini mendakwahkan ilmu dan mendakwahkan amal, yakni mengajarkan ilmu dan mengajak manusia untuk mengamalkan ilmu tersebut. Al-mas'alatu rabi'ah wa tawasau bis sabr 'alal adza fi sabilid da'wati ilal ilmi wal amal. Ya, saling menasihati dalam kesabaran ya terhadap gangguan-gangguan dalam sabilid da'wah, ketika dia mendakwahkan kepada ilmu dan amal tersebut. Ya, maka ini adalah empat perkara yang disebutkan oleh penulis tadi di awal kitab beliau. Dan empat perkara ini kita dapatkan dari sini, faedahnya adalah, ya, dalilnya adalah dari surat Al-Asr. Kemudian penulis akan membahas beberapa perincian yang lebih, ya, yang lebih terperinci tentang, ya, tentang surat Al-Asr ini. Ya, insya Allah kita akan sebutkan atau kita akan jelaskan, kita akan bacakan di pertemuan berikutnya. Akan tapi sebelum kita mengakhiri kajian ini, ya, kita beri catatan sedikit di sini bahwa pensyarah yaitu Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala ya menyebutkan bahwa poin keempat, bersabar, di sini beliau menyebutkan bersabar di atas gangguan dalam mendakwahkan ilmu dan amal. Ya, akan tapi ya, para ulama yang lainnya ada yang menjelaskan sabar yang dimaksud ya, juga termasuk sabar ketika menuntut ilmu, sabar di perkara pertama menuntut ilmu, dan sabar ketika di perkara kedua yaitu mengamalkan ilmu tersebut, dan bersabar di atas ya dakwah, bersabar ketika mendakwahkan ilmu dan amal tersebut, ya, dan juga bersabar untuk bersabar, ya, sebagaimana penjelasan Syekh, kalau tidak salah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa sabar itu juga butuh sabar, ya, sabar itu juga butuh sabar, ya, maka di sini ada beberapa variasi penjelasan, akan tetapi kita ingin sebutkan di sini bahwa ini bukan perbedaan pendapat khilaf tadad, bukan perbedaan pendapat yang saling bertentangan, akan tapi ini hanya sekedar khilaf tanawu, ya, perbedaan pendapat yang tampaknya saja perbedaan pendapat, akan tapi itu sebenarnya bukan perbedaan. Kalau kita tanya kepada Syekh Al-Fauzan rahimahullah misalnya, kita tanya apakah sabar itu juga wajib ketika kita menuntut ilmu sama beramal? Na'am, dia pasti akan juga menjawab na'am, tidak hanya bersabar ketika berdakwah. Ya, maka ini yang dimaksud oleh ya ini adalah contoh yang disebutkan oleh para ulama dari khilaf tanawu, yakni khilaf hanya sekedar masalah dalam masalah penjelasan saja, bukan ya secara hakiki ada khilaf yang saling bertentangan. Baik. Maka inilah yang bisa kami sampaikan di kajian insyaallah. Kita akan membahas penjelasan dari pensyarah Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala secara lebih terperinci dari surat Al-Asr di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.